yang terdapat di dalam Sahih Muslim, kitab yang masyhur, kitab yang merupakan kitab kedua yang sahih selepas kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dan ketiga selepas kitab Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Yang telah diterima, disepakati oleh ummah menerimanya, maka kita berharap bahawa hadis-hadis yang kita baca sepanjang pengajian kita di sini dan akan datang insya-Allah adalah hadis-hadis yang apabila kita berpegang kepadanya, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Dan kita masih lagi membicarakan hadis-hadis di dalam Kitabul Iman, sebuah kitab yang amat panjang dan juga sebuah kitab yang amat penting di dalam Sahih Muslim. Dan itulah yang dimulakan oleh Imam Muslim, menunjukkan bahawa perkara yang dimulakan di dalam dakwah, perkara yang dimulakan dalam mempelajari ilmu ataupun menyampaikan ilmu, kita mulakan dengan bab-bab iman. Dan setelah kita baca hadis-hadis di dalam Kitabul Iman ini telah sepanjang telah begitu lama, berbulan-bulan, kita dapati bahawa iman itu bukan hanya rukun iman yang enam sahaja. Dan ini pun yang kita baca belum lagi masuk rukun iman yang enam. Kebanyakannya masih keliling iman kepada Allah SWT, berkenaan dengan penambahan iman, berkurangnya iman. Dan itulah perkara yang dihadapi pada zaman salaf, dan begitu juga zaman sahabat sebelum mereka, bahawa mereka menghadapi isu masalah penambahan iman dan berkurangnya iman. Maka kita dapati bahawa sebahagian puak Islam, mereka mengatakan kata-kata di dalam iman ini yang bercanggah dengan akidah sahabat. Maka sahabat-sahabat telah menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, lalu ulama-ulama telah mengumpulkan hadis-hadis ini, dan mereka biasanya mengumpulkannya dan sebenarnya mempunyai sebab. Dan mereka kadang-kadang secara langsung menerangkan bab ini, kenapa bab ini, kadang-kadang dengan secara tidak langsung. Dan kebanyakannya berkitar seperti mana yang kita faham tentang pendapat sebahagian puak seperti Murji'ah, bahawa iman itu satu saja yang ada di dalam hati, maka ia tidak bertambah dan ia tidak berkurangan. Jadi iman tu satu saja. Dan juga ada puak lain yang mengatakan iman tu hanya berkata-kata saja dengan lisan. Dan ada yang mengatakan kedua-duanya sekali, iman itu yang di dalam hati dan juga iman itu yang diucap dan yang dilafazkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah dan juga mazhab Hanafi, ya. Jadi itu bukan satu, dan mereka daripada kalangan salaf. Mereka berkata apa? Iman itu hanya di dalam hati dan kata-kata yang diucapkan. Adapun amalan tidak termasuk di dalam iman. Sebab itu ulama menamakan mereka sebagai Murji'ah al-fuqaha, Murji'atul fuqaha, Murji'ah di kalangan fuqaha. Namun sebahagian ulama lain seperti Al-Aiz yang mensyarahkan kitab Aqidah Tahawiyah, beliau mempertahankan dan cuba mendekatkan jurang perbezaan mazhab akidah Abu Hanifah dan pengikut-pengikut beliau dalam bab ini. Beliau mengatakan bukanlah Abu Hanifah tidak mengatakan iman itu akan bertambah dengan amalan saleh dan berkurang dengan maksiat, tetapi beliau maksudkan iman yang lain. Dan kita kalau ingin mendengar akan hujah-hujah beliau dan sebagainya, kita boleh dapati di dalam kitab Syarah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Al-Aiz. seorang ulama Hanafi yang dilahirkan pada tahun saya rasa 700 Hijrah, lebih kurang 700 Hijrah atau 800 Hijrah. Dan di dalam hadis-hadis yang kita baca ini dikumpulkan kebanyakannya tentang masalah kalau buat dosa sedemikian maka tidak ada iman. Siapa yang melakukan dosa demikian, dosa besar, maka dia tidak masuk syurga dan seumpamanya. Ini semua menunjukkan bahawa iman itu adalah amalan. Iman itu bukan hanya cakap saja, bukan hanya dalam hati je, percaya dalam hati je, tapi juga ia adalah amalan. Kalau buat dosa boleh hilang iman pun dan sebagainya. Dan kita telah syarahkan bagaimana mauqif ataupun pandangan Ahlu Sunnah Wal Jamaah berkenaan dengan hadis-hadis berikut, bagaimanakah mereka tafsirkan hadis-hadis yang zahirnya mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Baik. Kemudian setelah itu Imam Muslim mendatangkan hadis-hadis berkenaan dengan asal iman. Kita dah baca tentang asal iman bahawa ia datang di dalam ia masuk, ia turun di dalam asal hati manusia. Lalu mereka mengenal akan Al-Quran, mereka mengenal akan sunnah. Jadi menunjukkan, Assalamualaikum, menunjukkan bahawa asal iman itu adalah dengan wahyu, dengan Quran, dengan hadis. Asal iman itu dengan ilmu. Jadi kalau nak tambah iman, nak tetap iman, nak kuat iman, mesti ada, mesti balik kepada ilmu. Dan bila dia hilang, dia hilang apabila ilmu itu berkurangan. Diangkat oleh Allah SWT, orang tidur diangkat oleh Allah SWT, maka hilang ilmu, hilanglah iman tadi. Dan kemudian bila hilang iman ataupun kurang iman tu bercampur aduk, maka dia tidak dapat bezakan yang mana makruf, mana yang mungkar. Lalu dia lakukan, dia ingatkan benda tu makruf dan baik. Dia bertakarruf pada Allah SWT dengan sesuatu ibadat dan dirasakan bahawa itu mendekatkan diri dia kepada Allah SWT, tapi sedangkan itu adalah perkara yang mungkar, yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Benda yang disuruh dia tak lakukan, benda yang tidak disuruh dia lakukan. Jadi satu demi satu, dan tu perkara dalam ibadat yang kita namakan bid'ah. Dan tak ada bid'ah yang baik, tak ada bid'ah yang hasanah. Kemudian kalau dalam umur, dalam perkara-perkara lain yang bukan dalam ibadat, dalam muamalat, perbuatan dan sebagainya, maka ia termasuk dalam bab maksiat. Bukan masuk bid'ah lagi, tapi maksiat. Jadi itu pun bila iman telah berkurangan, maka orang tak dapat bezakan antara yang makruf, mana satu yang baik, yang dapat pahala, yang amalan yang soleh, dan mana satu yang dosa, yang mendatangkan kemurkaan daripada Allah SWT. Jadi orang dah tak dapat bezakan. Makin lama makin teruk, makin jauh daripada ilmu. Dan orang yang sampaikan ilmu pun makin lama berkurangan. Jadi memang kena, yang datangkan ilmu tu bukanlah terus datang daripada langit masuk kat hati kita. Ia datang, didatangkan oleh pewaris ilmu, pewaris Nabi SAW. Jadi sebab itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah sentiasa menghormati ulama, dan mereka mendekatkan diri mereka dengan ulama untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah SWT. Mendekatkan diri mereka dengan ulama maksudnya dengan apa? Dengan mempelajari ilmu mereka, dan kemudian mereka beramal dengan ilmu yang mereka pelajari. Itu maksudnya. Bila ada isu-isu yang meragukan, yang tidak pasti, mana yang benar, mana yang tidak, mana halal, mana yang haram, mereka sentiasa balik kepada siapa? Balik kepada ulama. Itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Tapi apakah ia berterusan? Apakah ia makin kuat? Maka dalam hadis-hadis yang kita belajar, akhir sekali kita dapati bahawa Imam Muslim memasukkan di dalam kitabnya berkenaan dengan akhir zaman bahawa orang tidak demikian. Iman orang makin berkurangan, makin lama makin ganjil, makin lama makin kurang, sehinggalah datang satu masa bahawa dia akan ganjil sebagaimana dia bermula. Akhir yang kita baca adalah berkenaan dengan fitnah pada akhir zaman. Dan kita terangkan hadis Huzaifah radhiyallahu an bahawa Umar radhiyallahu an telah bertanya pada sahabat-sahabat di hadapan beliau, siapakah yang menghafal hadis tentang fitnah? Lalu mereka mengatakan kami hafal, kami dengar. Lalu Umar berkata, sebelum mereka nak riwayatkan, Umar dah kata, adakah kamu maksudkan fitnah berkenaan dengan yang menimpa seorang itu di dalam ahli keluarganya, hartanya, jirannya? Mereka kata, ya. Jadi kata Umar, bukan itu yang aku maksudkan. Fitnah yang aku maksudkan adalah fitnah yang akan datang seperti ombak yang datang secara besar, secara apa ni, besar-besaran, kemudian dia hilang. Maka orang yang akan terkena fitnah tersebut akan terkena, yang selamat amat amat sedikit. Lalu beberapa menceritakan hadis itu. Kemudian selepas itu, di dalam bab yang sama, siapa yang ingat akan apa ni, muka suratnya, sebab masing-masing saya rasa cetakan yang berbeza. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abbad wa ibn Abi Umar jami'an an Marwan al-Fazari qala ibn Abbad haddathana Marwan an Yazid yakni ibn Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanadnya, dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Islam itu telah bermula secara asing, ghariban, asing, dan dia akan kembali sebagaimana ia bermula, ghariban juga, asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Jadi ini hadis yang pertama berkenaan dengan perkara akhir zaman. Jadi Islam itu bermula dengan secara asing, dan dia akan kembali sebagaimana dia bermula, iaitu dengan keadaan yang asing. Jadi ini satu hakikatlah, Islam itu bermula secara dalam keadaan yang asing. Dalam riwayat lain sebenarnya tidak ada di dalam sini, bada'ad dinu ghariban, bada'ad din, agama itu bermula secara asing. Jadi Islam dimasukkan sini adalah Islam dengan yang berbentuk agama, bukan hanya Islam yang dua kalimah syahadah saja, tapi Islam itu sebagai satu agama dia bermula secara asing. Bagaimana dia bermula? Dengan Nabi SAW yang dapat wahyu. Dan wahyu yang dia dapat apa dia? Adalah berkenaan dengan tauhid. Itu yang diajar pada sahabat-sahabat yang paling dekat sekali kepada beliau, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi itu satu perkara yang asing. Kemudian ditambahkan dengan perkara-perkara lain, benda-benda yang berkenaan dengan akidah, kemudian tambah dengan ibadahnya dan seterusnya. Jadi orang ramai mengingkari akan perkara tersebut kerana dia asing. Ia berbeza dengan apa yang mereka amalkan, yang mereka faham. Jadi berbeza dengan budaya mereka. Berbeza dengan budaya mereka. Ini bukan satu budaya yang kita faham, yang kita tahu. Jadi dia berbeza. Dan kata Nabi SAW, dia akan kembali sebagaimana dia bermula dalam keadaan asing. Artinya pada akhir zaman, satu hari nanti, dia akan asing. Islam itu tidak asing sebenarnya, sekarang ni tidak asing. Semua orang tahu bahawa Islam itu adalah satu agama. Bahkan dia adalah salah satu agama yang terkemuka. Mungkin ada 4-5 agama yang paling besar di dalam dunia ni. Agama Islam, agama Kristian, Yahudi, agama Buddha, mungkin ada lagi satu agaknya, Hindu. Semua orang kenal agama Islam. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan seperti itu. Ajarannya, penghayatan daripada orang-orang Islam itu yang asing, yang ganjil. Dan ghariban, asing itu kita terjemahkanlah, tapi dalam bahasa Arab asing itu asal maknanya adalah seorang musafir yang yang meninggalkan ahli keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, dan dia berada di tempat baru, di dalam kawasan orang-orang yang baru. Dia orang asing. Tak semestinya dia bukan satu bangsa. Tak semestinya dia tak cakap satu bahasa. Asal dia keluar daripada negeri dia je, daripada tempat kampung halamannya, dia sampai kat satu tempat kampung lain, dia dah kira orang asing. Itu daripada sudut bahasa. Dia ganjil lah. Dan kadang-kadang dia lebih buruk lagi, ataupun lebih hebat lagi. Dia berbangsa dengan lain daripada orang-orang yang dia ada tempat yang baru tu, bahasa dia pun berbeza. Jadi semuanya berbeza. Dan itu betul-betul kita katakan gharib, asing, orang yang asing. Jadi orang tak kenal. Jadi Islam ni akan datang pada akhir zaman, orang tak kenal. Tapi tak kenal daripada sudut apa? Tak kenal Islam yang betul. Fatuba lil ghuraba, maka kita terjemahkan sebagai berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Siapa tu orang-orang yang asing? Orang yang asing macam Islam. Jadi mula sekali kita cuba syarahkan kata-kata kuba tu yang kita terjemahkan sebagai apa? Berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang asing ini. Tapi sebenarnya kuba ni adalah satu kalimah di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Ar-Ra'd Tuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman itu, maka tuba lah bagi mereka, kebaikan lah bagi mereka, dan mereka mendapat tempat tinggal, tempat kembali yang baik. Jadi tuba di sini, kalau kita nak lihat tafsiran daripada ulama-ulama tafsir, macam-macam riwayat yang diriwayatkan dia dah banyak . Jadi antaranya sebagaimana yang di dalam syarah Imam Muslim, ada diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa maknanya adalah farah wa qurratu ain. Jadi tuba tu maknanya apa? Orang yang asing ni dia dapat kegembiraan. Qurratu ain pun macam sama jugalah . Nak terjemahkan susah. Dan berkata ikrimah ni'mah maluhum. Mereka mendapat apa? Nikmat kebaik apa ni dalam harta mereka. Dan berkata dhahab ribtatun lahum. Mereka mendapat sesuatu yang diiri hati oleh orang lain. Dan berkata qatadah pula husna lahum, umum kebaikan untuk mereka. Dan qatadah juga berkata bahawa mereka mendapat kebaikan. Jadi lebih kurang ya. Ibrahim pula berkata khairun lahum wa karamah, mereka mendapat kebaikan dan karamah, kemuliaan. Dan berkata Ibn Ajlan dawamul khair, mereka mendapat kebaikan yang berterusan. Dan dikatakan, nah ini juga riwayat tapi dikatakan, tak tahu siapa yang kata, syurga, orang yang asing ini dapat syurga. Dan ada dikatakan mereka mendapat syajarah fil jannah, pohon di dalam syurga. Dan sebenarnya kalau kita ingat balik tentang usul tafsir, tafsir ni nampak je berbeza-beza, lafaz dia berbeza-beza, tapi maknanya semuanya sama, kerana tidak ada percanggahan antara satu dengan yang lain. Jadi mereka mendapat kehidupan yang sempurna, yang baik. Jadi orang-orang yang asing ini, bila Islam itu datang kembali dalam keadaan yang asing itu, dan mereka ni yang amalkan Islam yang oleh orang lain dianggap asing, tapi itulah Islam yang mula-mula datang tu yang diamalkan tu, maka dia dapat tuba ni, dia dapat kebaikan ni. Tuba dari kalimat tayyib . Tayyib ni pun minyak wangi. Jadi dia memang makna-makna yang dia dapat kebaikan lah. Tak tahulah dalam syurga ke dalam dunia, kita kata semuanya boleh. Semuanya boleh. Dalam riwayat lain berkata Imam Muslim, muhaddatsani Muhammad ibn Rafi', والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kali ini hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Islam itu bermula dalam keadaan yang asing dan dia akan kembali dalam keadaan yang asing sebagaimana dia bermula. Dan Islam itu akan berkumpul di antara dua masjid. Bagaimana ular itu berkumpul di dalam lubangnya, fi juhriha. Jadi ada perbezaan sedikit dalam riwayat ini. Yang mula tu sama, Islam bermula asing, kemudian dia akan kembali semula asing. Maknanya mula-mula dia asing, lama-lama dia asing tak? Dah tak asing lagi. Jadi dah ramai orang yang amalkan Islam, dah tak asing lagi. Orang kenal Islam yang betul tu. Tapi lama kelamaan, 1, 2, 3 amalan dia, lama-lama akidah dia pun pelan-pelan orang dah tak tahu mana yang betul. Lepas tu akhir sekali, bila orang amalkan yang lama tu, orang dah tak kenal, dia jadi asing. Dan alangkah dekatnya kita pada zaman itu, mungkin kita zamannya makin lama dia makin asing. Perkara yang pada zaman dahulu biasa, zaman sekarang ganjil lah. Zaman sekarang di sebagian tempat pakai tudung tu pun ganjil. Pakai tudung tu baru nak start. Dan dia adalah satu perkara yang biasa sangat. Dan ada tempat solat tu pun belum lagi meluasa lagi. Di sebagian tempat di kawasan jiran kita tu, kadang solat pun tidak. Jangan cakap perkara-perkara yang lain. Dan tentang halal haram cakaplah ya, tanpa kita takut-takut. Berapa banyak benda yang haram diorang buat. Dan tu semuanya ganjil. Kalau awak tak buat, awak yang macam ganjil fanatik ke, kolot ke, dan sebagainya. Baik. Jadi kata Nabi SAW, dia akan kembali semula asing. Jadi ada je akan kembali. Maknanya yang asal tu, yang Nabi SAW bawa tu, kemudian yang sambat abik tu, dia akan kembali atau tidak? Alhamdulillah, dia akan kembali. Sebenarnya dia tak pernah hilang. Sebenarnya Islam yang Nabi SAW bawa tu hilang ke? Tak pernah hilang. Cuma orang yang amalkan dia tu yang perlahan-perlahan berkurangan. Jadi mula-mula dia tak asing, pasal ramai yang amalkan. Kemudian separuh, dan makin sikit, makin sikit. Lama-lama yang amalkan sikit sangat kat dalam dunia ni, bukan Singapura, kat dalam dunia. Orang Arab yang amalkan pun, yang asalnya apa ni, Islam tu pun amalkan pun, yang asal Nabi SAW bawa tu pun sikit aja. Sebab tu dia panggil ganjil. Bukan Islam tu hilang, bukan akidah yang betul tu hilang, bukan fikir yang betul, cara solat tu semua yang awak belajar, cara puasa yang awak belajar tu, yang apa ni, menyelenggarakan jenazah tu yang betul ikut Nabi SAW tu, semuanya dah hilang tak? Dah tu datang balik? Tidak. Semua orang yang amalkannya yang tersebar sedikit sangat. Sampaikan kalau awak amalkan, orang tak tahu. Orang cakap ni ganjil, ni asing. Tu maksud dia. Kalau kita ingat lagi hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Tak akan henti-henti, akan ada saja satu ta'ifah, golongan yang zahir atas kebenaran. Maknanya dia dalam kebenaran. Di dalam kebenaran, orang pun tersilap, dia betul. Ada orang yang memang nak silap, dia dah tentu lagi betul. Jadi silap ni ada dua, silap ni tersilap. Ada macam sangat pendapat, tafsir ginilah gitu dan gini, pendapat ulama gitu dan gini, jadi tersalah ambil. Ada pula yang tersilap, memang sengaja nak silap. Tapi dua-duanya silap dan salah. Jadi tapi ada satu golongan ni dia tak pernah silap, sentiasa yang atas kebenaran. Dia sentiasa atas kebenaran dan dia tak akan apa ni dihinakan ataupun dikalahkan oleh orang dan sebagainya. Sentiasa berjuang atas kebenaran sampailah hari kiamat. Jadi menunjukkan bahawa hak tu dan orang yang mengamalkan yang hak ni Nabi apa ni yang Nabi SAW bawa ni sentiasa akan ada dalam satu golongan. Tapi dia tak cakap kat mana, dia tak cakap berapa orang, dia tak cakap umur dia pun, dia tak cakap lelaki dia, tak cakap perempuan. Maknanya akan ada, tetap akan ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi yang sampai hari yang kita kalau lihat hadis ini, itulah golongannya yang asing. Golongan yang asing. Jadi kalau awak nak tahu awak ni hurabak ke bukan, kalau awak yang amalkan Islam yang Nabi SAW bawa, awak beriman dengan akidah yang Nabi SAW bawa, awak solat macam mana Nabi SAW solat, haji dengan macam mana Nabi SAW haji, zakatnya dan seterusnya, awak kahwin macam mana Nabi SAW ajar, tolak macam mana Nabi SAW ajar dan seterusnya lah, semuanya sekali kalau awak buat, maka awak lah yang termasuk dalam ta'ifah mansurah tu. Dan awak lah yang kalau tiba masanya awak lah yang ghurabak. Baik, hadis berikutnya ni dia tambah wahuwa ya'rizu. Wahuwa dia, dan dia ni adalah al-Islam. Dia akan ya'rizu, berkumpul. Tapi dia ada makna dalam bahasa berkumpul dan tetap . Jadi dia tetap dan dia berkumpul. Ma'a indimam, itu dalam bahasanya. Iman ini akan tetap dan berkumpul sekali dalam waktu yang sama di antara dua buah masjid. Dan dua buah masjid ini tidak lain dan tidak bukan adalah Masjid Al-Haram yang di Mekah Al-Mukarramah tu, dan juga Masjid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua masjid yang Nabi sallam maksudkan. Jadi antara dua buah masjid, yakni antara Mekah dengan Madinah, tempat yang Islam tu akan berkumpul. Artinya Islam aja berkumpul, orangnya yang amalkan, tentu sekali lah orang yang amalkan tu akan berkumpul kat situ. Tu maksud dia. Yang masih lagi amalkan Islam yang Nabi SAW mula-mula bawa, wahwa ya'rizu bainal masjidain. Dan yang ini, yang kedua ni, dia tak cakap kat mana, dia tak cakap bila, maksud saya. Dia cakap kat mana, antara Mekah dengan Madinah, Masjidil Haram dengan Masjid Nabi. Tapi yang kedua ni dia tak cakap akhir zaman baru dia berkumpul. Awak cuba baca mula-mula dia kata Islam mula gharib, lepas tu dia akan kembali gharib, okay? Lepas tu dia akan berkumpul. Dia tak cakap dia akan berkumpul, dia berkumpul, wahuwa ya'rizu, dia berkumpul di antara dua buah masjid. Jadi maknanya daripada mula zaman Nabi SAW, kemudian Khulafa Rashidin, Islam berkumpul tak antara Mekah dengan Madinah? Tentulah, itulah tempat sahabat-sahabat. Orang semua datang Mekah dan Madinah. Untuk apa? Untuk belajar sunnah-sunnah Nabi SAW daripada para sahabat. Ulama-ulama, ada namanya ulama-ulama Madinah yang tujuh, fuqaha as-sab'ah. Itu pada zaman siapa? Zaman sahabat dan tabi'in. Dan maknanya dia berkumpul di situ sentiasa. Kama ta'rizul hayyatu, bagaimana berkumpulnya ular di dalam lubangnya. Ular panjang, lubang macam gitu, kecil ini. Jadi maknanya bila dia masuk, dia mesti berkumpul. Itu satu perumpamaan bagaimana iman tu berkumpul. Jadi iman tu berkumpul dekat mana? Dekat Madinah. Maknanya dia berkumpul daripada kepalanya dengan ekornya sekali. Jadi semua kat, apa yang kat dalam, semua ada dekat situ. Maknanya tak ada yang terlepas. Maknanya ada bahagian Islam berkumpul kat Mekah dan Madinah, ada bahagian lain dekat Iraq misalnya, atau ada bahagian lain dekat Jordan ke, dekat Afghanistan ke, dekat Singapura ke, tak semua berkumpul dekat Islam tu, semuanya satu package tu akan berkumpul balik dekat Mekah dengan Madinah. Entah maaf, dia berkumpul, nak cakap berkumpul balik seolah dia akan datang, tak, dia berkumpul di situ. Dan ini kelebihan yang nyata untuk Masjidil Haram dan Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati bahawa dalam riwayat lagi satu, dia sebutkan Madinah saja, dia tak sebutkan Mekah. Dalam riwayat lagi satu kita baca sekali. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jadi Abu Bakar bin Abi Syaibah ni adalah syekh kepada Imam Muslim. Dia tinggal bukan di Madinah, dia tak tinggal di Mekah. Dia tinggal di Yaman. Jadi ulama hadis memang datang daripada Yaman. Imam Bukhari pun belajar daripada syekh yang besar ni, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dan sebahagian of course sebahagian orang yang anti hadis, dia try juga nak apa ni, nak cacatkan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Memanglah dia cari apa ni, satu yang besar tu kan, dia cuba jatuhkan. Macam Abu Hurairah yang tadi tu, pasal dia banyak riwayat hadis, dia cuba jatuhkan kan. Nasib baik Islam tak bergantung kepada satu dua orang eh. Dia team, dia apa ni, macam kalau game dia satu team lah eh. Satu orang pun kadang-kadang dia masih boleh apa, masih boleh terus lagi perjuangannya. Baik, jadi kita dapati bahawa dia syekh daripada Imam Muslim. Jadi tak payah nak cerita lagi macam mana dia punya kehebatannya. Dia berkata, haddatsana Abdullah ibn Umair wa Abu Samata an Ubaidillah ibn Umar an ha wa haddatsana ibn Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah an Khubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Yang maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallam telah bersabda, sesungguhnya iman itu akan kembali, akan berkumpul ke Madinah sebagaimana ular itu berkumpul ke lubangnya, ke dalam lubangnya. Yang tadi di dalam lubangnya, yang ini ke dalam lubangnya, samalah eh. Jadi dekat sini disebutkan apa? Madinah. Jadi ini kelebihan Madinah, dia akan kekal sebagai kota iman. Kota iman. Jadi kalau dia kota iman, artinya ahli Madinah tu mestilah yang beramal dengan keimanan, beramal dengan Islam yang benar. Ini kelebihan. Ada waktu bahawa banyak tempat lain pun macam Madinah, tapi bila waktu yang lain, yang waktu yang asing ni, hanya tempat tu saja, hanya Madinah saja yang ada keimanan, yang maksudnya orang-orangnya beramal dengan agama yang tulen, yang suci. Ya. Apakah dia begitu kerana dia ada pemerintah yang beramal dengan ataupun yang berhukum dengan hukum Islam yang benar? Allahu a'lam. Ataupun ada parti Islam kat situ ke eh? Sebab tu dia terus saja eh? Allahu a'lam. Jika itu sebab-sebabnya, kita apa ni, kita katakan ialah itu sebab saja, tapi Nabi Allah SWT telah jadikan itu sebagai tempat iman. Apa pun sebab dia, Allahu a'lam. Ahlinya yang sama ada ahlinya yang asal yang dilahirkan kat situ yang akan beramal dengan Islam yang benar, ataupun orang yang dalam tu yang tak boleh beramal dengan amalan Islam akan keluar daripada Madinah, tak boleh tahan. Allah akan keluarkan, Madinah tu akan keluarkan. Dalam hadis lain, kalau orang tu tak boleh beramal dengan Islam yang betul, maka Madinah keluarkan dia. Madinah keluarkan dia, jadi yang gantikan siapa? Orang lain yang duduk semua yang boleh beramal dengan amalan Islam yang betul. Satu kelebihan untuk Madinah yang tidak terdapat dekat tempat-tempat yang lain. Dan tentu sekali kita juga pernah dengar tentang hadis Dajjal, bahawa Dajjal pada akhir zaman semua lorong, semua jalan, semua avenue, semua dia datang, semua dia masuk eh. ketika Ring of Terror dia tu eh, waktu dia datang tu, dia jadi dia teroris yang paling besar lah eh. Dia akan masuk semuanya, semua tempat dalam masa 40 tu 40 hari ke 40 minggu Allah Alam, melainkan Mekah dan Madinah, tanah haram tu saja. Jadi satu kelebihan. Baik, faedah daripada hadis ini, berkata Qadi Iyad, Imam Nawawi menukilkan daripada Qadi Iyad, siapa yang ada syarah Muslim tu boleh baca sekali. Wa amma makna hadis, adapun makna hadis ini, maka telah berkatalah Qadi Iyad rahimahullah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ghariban, yang asing itu, bahawa telah meriwayatkan, atau Ibnu Abi Uwais telah meriwayatkan daripada Malik rahimahullah. Malik ni siapa? Imam Malik bin Anas rahimahullah. Bahawa maknanya, makna asing ni adalah Madinah. Di dalam Madinah, Islam itu bermula dengannya, bermula di sana lah maksud dia, secara asing. Dan Islam itu akan kembali ke Madinah dalam keadaan yang asing. Dan berkata Qadi, dan zahir hadis ini umum, zahir hadis ini umum, bahawa Islam itu akan bermula di dalam satu-satunya manusia, artinya individu, manusia yang individu, dan dalam keadaan qillah sedikit. Tsumman tashara wa zahara, kemudian dia akan berkembang dan dia akan zahir. Kemudian lama kelamaan akan datang kepadanya kekurangan dan kecacatan, sehingga tidak kekal, tidak tinggal, melainkan kepada individu-individu yang tertentu saja sebagaimana dia bermula. Jadi dia umum. Dan di dalam tafsiran Ghuraba, ada riwayat daripada hadis. Tadi kita cakap orang yang asing yang amalkan Islam yang asli itu kan. Baik, tetapi untuk faedah kita lihat apa yang diriwayatkan. Jadi riwayatnya lebih tinggi lah daripada apa yang kita sampaikan tadi, sebab dia datang dengan sanad. Dalam riwayat mengatakan bahawa Ghuraba itu adalah an-niza'u minal qaba'il. An-niza' minal qaba'il, pecahan-pecahan daripada kabilah-kabilah yang berbagai-bagai. Maknanya apa? Yang Ghuraba tu bukannya satu kabilah saja, kabilah Bani Hashim, Ahlul Bait ke apa eh, misalnya eh, Alawi ke, Haddad ke apa ke eh, tak. Dan dia bukan Melayu aja pun eh, apa dia panggil yang apa tu, Mahdi ke apa ni eh, yang tak tahu lah, ada orang kata dia apa ni, dia juga yang jadi Imam Mahdi dan sebagainya. Tak, dia tak ada kena-mena dengan apa ni, kabilah tertentu. Yang Ghuraba ni, yang asing ini adalah pecahan-pecahan daripada kabilah. Maknanya dalam kabilah ni mungkin satu je yang masuk. Lepas tu kabilah tu ada lagi satu dua, yang itu dua tiga. Jadi ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Arab, ada orang Eropah, ada. Macam sekarang, sekarang dah bukan orang Arab aja yang betul-betul ikut faham sunnah yang benar. Mungkin dulu-dulu agaknya lah eh, Arab aja, kemudian India masuk sikit. Tak, sekarang dah mana-mana ada. Dekat hujung dunia pun masih ada orang dah mula amalkan dengan Islam yang benar, akidah yang salaf, sembahyang macam mana Nabi SAW sembahyang, haji macam gitu, belajar kitab-kitab gitu dan sebagainya. Dah satu dunia dah. Dia satu-satu daripada dia. Jadi dia bukan dihubungkan dengan apa ni, rahim, dengan apa ni, satu dengan saudara mara. Itu yang diriwayatkan. Diriwayatkan maknanya apa? Datang daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Dan ini riwayat yang sahih. sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mashhur Al-Salman. Mashhur Al-Salman, dia murid besar kepada Syekh Albani rahimahullah. Hafizahullah, dia masih hidup lagi. Nah, masih hidup lagi. Dia lagi besar daripada apa ni, kebanyakan anak murid Syekh Albani. Dan ada lagi satu riwayat, dalam banyak-banyak riwayat yang mentafsirkan siapa tu Ghuraba, iaitu allazina yuslihuna inda fasadin nas. Allazina yuslihun, iaitu mereka-mereka yang islah, yang memperbaiki apabila manusia membuat kerosakan ataupun apabila manusia sudah menjadi rosak. Jadi itulah orang-orang yang ganjil, orang-orang yang asing. Dan inilah dua, ini dua riwayat lah yang boleh kita pakai lah, yang boleh kita terima menurut Syekh Mashhur Al-Salman. Dan ada riwayat-riwayat lain, iaitu mereka yang hidupkan sunnahku apabila dia dimatikan. Mungkin ada yang pernah dengar, pernah baca. Dan ada jemaah yang selalu bacakan hadis ni. Siapa yang hidupkan sunnahku apabila dia dah mati, dia dapat pahala apa entah, siapa ingat? Saya pernah dengar. Diorang dah sebutkan hadis ni dalam kitab-kitab mereka kat masjid-masjid. Hadis ini dhaif jiddan, dhaif. Makna dia betul lah, makna dia bagus, tapi dia bukan daripada Nabi SAW. Dan ada riwayat lain yang asing ni adalah orang yang seperti menggenggam bara api, itu pun masyhur. Tapi kata Syekh, dia juga lemah, riwayat yang lemah. Tapi semuanya lebih kurang makna ya. Tapi dua riwayat yang sama dah cukup lah, iaitu mereka daripada, siapa mereka, daripada sudut zat mereka, mereka adalah daripada golongan yang berbeza-beza, bukan jamaah tertentu. Bukan jamaah tertentu, itu yang penting. Dia tak ada parti ke, dia tak ada jamaah tertentu ke, ada nama tertentu, melainkan Ahlus Sunnah wal Jamaah je lah. Ada orang ingatkan dia perlu jamaah tertentu. Dan yang penting sekali, mereka berlaku baik, berlaku salah apabila manusia dalam keadaan rosak. Tapi takkanlah bila manusia dalam baik, mereka buat tak baik pula. Maknanya kalau dalam orang tengah tak baik, dia baik, tentu waktu orang baik, dia lagi baik. Jadi itulah Al-Ghuraba. Baik, berkata, kita sambung kata-kata Qadi Iyad. Berkata Al-Harawi, dia seorang ulama yang mensyarahkan kalimah-kalimah yang pelik ataupun yang apa ni, yang asing dalam hadis-hadis. Harawi ni negeri dekat Herat. Herat ni dekat dengan di Afghanistan. Dia menginginkan maksudkan dengan demikian iaitu orang-orang muhajirin yang hijrah daripada negeri-negeri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tu sedikit, mereka tu orang-orang yang asing, mereka ni maksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita dah katakan tadi umum, pada awalnya memanglah muhajirun yang apa ni, yang masuk Islam. Dan tentu sekali waktu tu Islam tu pure, asli, sebab Nabi SAW masih ada lagi. Tapi dia umum Dan berkata Qadi, yakni Qadi Iyad, dan sabda Nabi SAW, dan dia ya'rizu ilal Madinah, dia berkumpul ke Madinah. Maknanya iman itu mula dan akhirnya dalam keadaan ini, mula dalam keadaan asing, kembali pada keadaan yang asing. Dan kerana pada waktu Islam, pada awal Islam, semua orang yang mukhlis, yang ikhlas dengan imannya dan benar Islamnya datang ke Madinah. Pada awal-awal Islam, semua orang datang ke Madinah. Untuk apa datang Madinah? Sama ada untuk sebagai muhajir, sebagai orang yang hijrah, ataupun orang yang rindu nak lihat Rasulullah SAW. Ini pada awal Islam. Wa muta'alliman minhu, dan ingin mempelajari daripada beliau. Wa mutaqarriban ila Allah Ta'ala, dan dalam keadaan bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini awal Islam. Ada terjemahannya? Yang ada syarahnya ada? Jadi awal Islam, orang datang ke Madinah sama ada untuk hijrah atau nak lihat Nabi SAW ataupun nak belajar daripada Nabi SAW dan ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Thumma ba'dahu hakaza, kemudian selepas wafatnya Nabi SAW demikianlah, hinggalah pada zaman khulafa, dan mereka datang ke Madinah kerana khulafa Rashidun semua ada di Madinah pada permulaannya, kerana ingin mempelajari, mengambil sirah ataupun petunjuk-petunjuk yang keadilan daripada mereka dan mengikut akan jumhur sahabat ridwanullah alaihim yang ada di sana, iaitu di Madinah. Kemudian selepas khulafa itu pula, dan mereka yang selepas mereka itu adalah ulama-ulama yang merupakan cahaya zaman tersebut dan imam-imam petunjuk untuk diambil sunnah-sunnah yang disebarkan di Madinah daripada ulama-ulama Madinah. Ya, orang semua datang Madinah, ini kelebihannya. Sampaikan apabila Islam telah tersebar ke negeri Spanyol, mereka masih lagi datang apa? Datang ke Madinah untuk belajar dengan imam Imam Malik. Sebab tu di negeri Spanyol ni mazhab fikir dia, mazhab Maliki. Sebab mereka belajar daripada Imam Al-Madinah. Ha, itu dia punya apa ni, pengaruh dia. Jadi ini yang dimaksudkan daripada apa ni, iman itu berkumpul ke Madinah ataupun di Madinah. Jadi semua orang yang sabit iman mereka dan terbuka hati mereka, dada mereka, mereka akan safar ke Madinah. Tuma ba'da zalika, kemudian selepas itu pada setiap waktu sampailah zaman kita ini, zaman kita ini zaman Qadiriyat, untuk menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini dia eh. Watabarruk, untuk bertabarruk bi masyahidihi, dengan apa ni, tempat-tempat ziarahnya, wa athari, dan kesan-kesannya, kesan-kesan Nabi SAW dan jejak-jejak dan bekas-bekasnya sahabat-sahabatnya al-kiram yang mulia. Maka tidaklah datang ke Madinah melainkan orang yang beriman dari dulu sampai sekarang, dan itulah kata-kata al-Qadi. Wallahu a'lam bisawab. Dan Imam Nawawi bawa daripada Qadiyah dan dia tak cakap apa-apa, maknanya dia pun setuju. Dan ini bukan satu eh, tempat-tempat lain pun awak akan jumpa Imam Nawawi bawa Qadiyah punya kata-kata seperti ini. Apa dia? Ziarah kubur Nabi SAW daripada jauh, dan apa dia? Tabarruk dengan masyahid. Masyahid macam masjidnya lah, tempat kelahirannya, guanya lah, apanya lah eh. Kemudian dengan bekas-bekas Nabi SAW, kalau ada lagi, ataupun bekas-bekas sahabat-sahabatnya. Jadi ini semuanya yang diriwayat ataupun dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Itu yang kita akan carakan. Jadi daripada mula sampai habis ni, semuanya betul, semuanya benar. Sampailah pada yang akhir tu, bila dia nak syarahkan tentang iman dia tu balik ke Madinah ni, dah bagus dah lah tu semuanya. Tapi yang akhirnya orang-orang datang Madinah ni semuanya iman, yang beriman kan, betul. Tapi untuk apa tu yang silap dia eh? Untuk apa? Untuk ziarah kubur Nabi SAW. Jadi tu isu pertama. Yang kedua, tabarruk. Ya, benarkah demikian? Jadi jawabnya, ziarah kubur Nabi SAW apa hukumnya? Haram. Halal. Sunat. Wajib. Wajib untuk orang yang buat haji dan umrah saja. Lain orang, sunat. Apa hukum ziarah kubur Nabi SAW? Soalan dia apa? Apa hukum ziarah kubur Nabi SAW? Mubah. Mubah. Pergi macam makan dengan minum saja. niat baru dapat pahala, tak niat tak dapat pahala. Dia bukan ibadat ya. Ziarah kubur bukan Nabi SAW, ziarah kubur lain lah. Kubur ibu bapa ke, kubur muslimun dekat pusara abadi ke, apa hukum dia? Sunat kan, dapat pahala kan, digalakkan, disuruh lagi. Disuruh eh, tapi bukan cakap Jumaat ke ataupun tetap raya eh. Ah, supaya ingat mati. Jadi apa hukum dia? Sunat dapat pahala. Sunat dapat pahala. Tapi kubur Nabi SAW tak boleh tak? Boleh ke boleh? Sunat. Jadi sunat. Ha, tu yang nak kena betul dulu eh. Hukum ziarah kubur Nabi SAW adalah sunat dapat pahala. Tak ada bezanya dengan kubur-kubur Nabi SAW, kubur-kubur apa ni, orang-orang Islam yang lain. Ziarah kubur Nabi lain, Nabi Isa ada eh? Tak ada eh? Tu agaknya kod, baru punya kod nanti keluar pula eh. Cerita apa ni, kod lain pula. Nabi Musa ke, Nabi Daniel ke, Nabi apa lagi? Apa hukum dia? Ziarah kubur-kubur Imam Bukhari, Imam Syafi'i, apa hukum dia? Nanti dulu, apa hukum dia? Kubur dia, kubur dia. Sunat juga? Okey, sunat eh? Ziarah kubur, sunat. Saya tak cakap lah kat mana awak ada, lepas tu awak datang sini ziarah kubur pusara abadi. Yang penting asal hukum ziarah kubur, sunat wajib. Sunat, sunat apa? Dan dalil semua kena tahulah dalil dia eh. Apa ni, pertama sekali Nabi SAW lakukan, kemudian Nabi SAW suruh eh, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul mauta. Aku dulu larang kamu daripada ziarah kubur. Dulu tak boleh. Tapi maka sekarang ziarahlahnya, sesungguhnya dia mengingati akan maut. Jadi itu salah satu daripadanya lah. Hadis-hadis berkenaan dengan sunatnya ziarah kubur umum. Apa je kubur. Dan dia tak cakap pun kubur orang Islam atau kubur orang bukan Islam. Jadi ziarah kubur orang bukan Islam pun pun boleh. Nabi SAW sendiri ziarah kubur ibunya. Betul tak? Nah, dalam sejarah itu satu yang sahih. Tapi tak boleh istighfar kan pada orang yang bukan Islam. Itu saja. Kerana umumnya semua kubur tu mengingat kita pada pada mati. Baik. Berkenaan dengan kuburnya ada apa ke, ada apa ke, itu cerita lain eh. Saya cakap pasal sejarah kubur je. Okay. Perkara kedua, jadi pertama sekali dia adalah kubur, maka dia sunat kita ziarah. Kedua ni yang dimaksudkan kat sini, kalau orang faham ziarah kubur Nabi SAW, dia cakap tadi daripada jauh kan, daripada orang luar daripada Madinah, itu masalah dia. Jadi maknanya kita safar, kita berlayar jalan jauh, yang boleh qada apa ni eh, boleh qasar salat punya perjalanan, sanggup kita ziarah Madinah untuk ziarah kubur Nabi SAW. Ha, yang itu yang masalah. Kalau tak ada dalil, hukumnya sunat juga macam macam kubur-kubur lain kat mana-mana dalam dunia pun. Tapi pasal ada hadis Nabi SAW, apa dia? Hadis yang masyhur dalam Bukhari dan Muslim, la tusyaddur rihal illa salasati masajid. Tidak boleh ataupun tidak, dia tak cakap tidak boleh, tidak disusah payahkan untuk berpergian melainkan kepada tiga masjid. Ini sebutkanlah Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjidul Aqsa. Jadi tiga masjid saja. Kalau dia kata tidak disusah payahkan, maknanya tidak boleh. Dia lagi hebat daripada kita cakap tidak boleh. Okay, kalau tak boleh, maknanya tak boleh. Daripada zaman Nabi SAW, daripada zaman Nabi SAW sebutkan hadis itu, sampai sekarang tak boleh. Jadi yang bolehnya bila ziarah kubur Nabi SAW, yang kita kata sunat tadi, bila tak ada safar, kita dah memang kat situ, ataupun orang yang kat Madinah ataupun kat Kuba ke, kat Awali ke, kat mana-mana dekat Kiblatan ke, ha, jadi dekat Madinah dia ziarah kubur Nabi SAW, hukumnya sunat. Selalu ke, sekali-sekali ke, apa ke, umumnya apa? Umumnya boleh. Masalah dia bila dia hadkan, khususkan hari-hari tertentu untuk ziarah. Baik. Ataupun lepas mayang aja ziarah, lepas mayang aja ziarah eh. Dah macam apa ni, dah macam solat sunat ba'diyah pula ada eh. Ha, itu lain. Tapi asal dia boleh. Begitu juga dengan kubur-kubur lain, berdalilkan hadis tadi. Jadi apa yang disebutkan qadiyat ini bercanggahan dengan kata-kata saya ke? Dengan kata-kata siapa dia bercanggah? Dengan kata-kata Nabi SAW. Jadi tertolak ataupun diterima juga ataupun khilaf. Boleh diterima ni khilaf daripada qadiyat. Khilaf bila dia tak bercanggah dengan hadis. Bila dia bercanggah dengan hadis, tak boleh jadikan dia sebagai khilaf. Khilaf lah. Tapi khilaf yang tak muktabar. Khilafnya ada dua. Khilaf yang muktabar, hadisnya boleh, boleh ambil faham macam ini, faham A, faham B. Tapi kalau hadisnya hanya satu je, tak boleh buat macam ini melainkan tiga masjid. Apa lagi? Apa lagi yang boleh faham? Tak boleh maknanya tak boleh lah. Nak pakai akal, tak boleh kan? Kenapa tiga masjid ni, kenapa tak masjid lain pula? Masjid Kubah kenapa tak boleh pula misalnya kan? Kenapa bersafar saja tak boleh? Jadi nak tanya sampai bila pun awak tak tahu. Jadi Nabi dah kata awak dengar je lah dan taat. Jadi kalau ada pendapat bercanggah dengan pendapat ini, maka kita tolak. Dan kita cek pula fahaman sahabat. Sahabat pun faham macam tu juga. Kita cek tabi'in, fahamnya macam itu. Imam-imam semua cakap macam itu. Bukalah KK, apa ni, buku KK apa semuanya. Mazhab Malik lagi keras. Dia tak kasi ya. Semua awak tengok mazhab Hanbali, mazhab apa semuanya, bab ziarah kubur, bersafar ni. Awak tengok bab nazar, orang yang nazar nak safar untuk ziarah kubur Nabi SAW, tak payah sempurnakan nazar ni, sebab nazar ni nazar maksiat. Jadi ada kafarah je sudah. Jadi itu menunjukkan bahawa mereka ambil hadis ini. Jadi kita rasa selamat. Jadi inilah faham salah. Ikut sahabat, ikut a'imah. Dah dapat hadis, cek pula dengan kata-kata salah. Jangan main ambil aja. Kita rasa faham macam gitu. Kalau awak memang apa sedang belajar tu tak apalah eh. Kita boleh cek. Tapi dia tak belajar, tak apa, ambil je buku, lepas tu dia nak cuba faham-fahamkan. Bahasa Arab pun tak tahu, apa pun tak tahu, dia tak nak cek. Tapi bila orang kata ni pendapat sahabat, itu pendapat sahabat. Ini pendapat tabi'in, ini pendapat imam tu. Kita pun orang, dia pun orang. Dia boleh ijtihad, kita pun boleh ijtihad. Siang ke malam tak? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Nabi tak sebutkan bila. Jadi dua-dua boleh. Yang penting jangan waktu solat aja sudahlah eh. Waktu solat eh. Dah habis solat ke sebelum solat nak pergi ziarah pun boleh. Baik. Yang tanam tu yang lain. Tanam ada waktu-waktu yang makruh ataupun haram. Baik. Dia bab yang panjang. Kita bukan nak cakap pasal ziarah kuburnya. Kita nak cakap pasal safar kepada ziarah kubur yang disebutkan dalam kitab ni tidak benar. Tidak benar. Okay, itu masalah pertama. Masalah kedua adalah at-tabarruk. Apa makna tabarruk? Tadi ada kawan dah tanya juga. Tabarruk daripada kalimat apa? Barakah. Barakah tu dalam bahasa Arab artinya tambahan ataupun tumbuh. An-nama wa ziyadah. Saya ada bawa juga ada apa ni tulisan daripada seorang ulama berkaitan dengan tabarruk. Saya nak kongsi juga pada malam ini. Kerana rata-rata di Singapura mana-mana kedai buku, buku-buku macam ini tetap tak kena apa ni, tak kena apa ni, tak kena ban ataupun tak kena warning eh. Kitab apa? Kitab pasal tabarruk ni eh. Tabarruk tawasul ni bersepah mana-mana. Yang ditulis dalam negeri, luar negeri semuanya eh. Ya. Baik. Tabarruk. Kita dah pernah bicarakan tentang tawassul. Saya rasa kebanyakan dah faham tentang apa tu maknanya tawassul. Tapi biasanya dalam bab tawasul ni mesti kita akan jumpa atau kita baca, kita dengar bab tabarruk juga. Dia ada macam kaitan, kait mengait lah. Tapi sebenarnya tawasul tu satu perkara, tabarruk tu satu perkara lain. Lain terus tawasul dengan tabarruk. Jadi kita revise sekejap eh. Apa tu tawasul? Tawasul tu kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT melalui satu cara yang tertentu. Melalui satu perkara yang tertentu. Dan dia ada syarat-syarat benda dia yang kita ambil sebagai wasilah, jalan untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Seperti apa? Seperti bertawasul dengan nama-nama Allah SWT dalam doa kita, bertawasul dengan iman kita, bertawasul dengan amalan soleh kita. Baik, jadi itu tak tawasul. Dan itu tak ada kena mengena dengan tabarruk. Tabarruk adalah daripada kalimah barakah yang maknanya tambahan. Tabarruk maknanya perbuatan untuk dapat apa? Barakah. Untuk dapat barakah, untuk dapat tambahan, untuk dapat kelebihan, tumbuhan. Itu asal dia. Dengan benda tu yang kita tabarrukkannya. Baik. Tawassul, kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi biasanya untuk akhirat. Tawassul untuk benda-benda akhirat. Jadi kita doa dengan Allah, dengan nama Allah SWT, dengan amalan ibadat kita, dengan doa orang lain misalnya. Itu semuanya untuk apa biasanya? Untuk akhirat kita, untuk agama kita. Selamatkanlah aku daripada api neraka misalnya, kita doa dengan nama Allah SWT. Ya Rahim Irhamni, Ya Ghafur Irfirli misalnya. Kemudian okey, kita panggil orang yang saleh misalnya, doakan untuk kita turunkan hujan. Itu untuk dunia lah. Dan beberapa perkara lain yang kita boleh lakukan biasanya untuk akhirat. Tapi tabarruk ni lain. Dalam makna istilah dia, kita nak cari berkat, ambil berkat, minta tapi daripada Allah SWT, bukan daripada benda tu, bukan daripada benda yang berkah tu, tetapi kita minta daripada Allah SWT untuk berikan berkahnya kepada kita. Untuk akhirat ya? Tidak. Untuk apa? Untuk benda-benda dunia. Untuk perkara dunia, untuk perkara yang dekat, bukan jauh. Tawasul biasanya untuk benda yang jauh, tapi tabarruknya tidak. Ini perbezaan yang nyata yang saya rasa kita perlu ingat. Kerana dia ada faedah nanti bila datangnya, bila kita dengar atau baca syubhat-syubhat daripada orang yang membolehkan tabarruk yang bid'ah lah. Baik. Dan barakah ni ada dua macam ataupun tiga macam. Ni barakah daripada sudut bahasa, bukan minta barakah. Barakah ni apa? Barakah ni di dalam zat. Bila kita cakap zat ni, yang merupakan manusia ke, benda ke, batu ke, kertas ke, pasir ke, dan sebagainya. Jadi ada zat-zat yang mempunyai barakah. Siapa yang letakkan barakah, kita dah katakan Allah yang berikan barakah. Dan ada pula barakah dalam sifat. Sifat itu ada barakah. Dan ada kala pula berkah tu di dalam tempat. Dan ini semua daripada surut bahasa. Jadi tak ada kaitan dengan minta berkat. Minta berkat cerita lain eh. Ini pasal berkah tu sendiri. Baik. Dan dalil untuk berkat di dalam zat seperti manusia dan sebagainya adalah firman Allah SWT. Kita gunakan Quran. Wabarakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami telah berkati atas beliau, iaitu Ibrahim alaihissalam, dan atas Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim dapat berkat, ada berkat. Nabi Ishaq ada berkat. Wa min zurriyatihima, dan dari zuriat-zuriat kedua-dua mereka ini, muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada yang berlaku baik, ada yang berlaku zalim terhadap dirinya secara nyata. Jadi dekat sini Nabi-Nabi ni ada berkat. Dan ada pula berkat untuk tempat, sebagaimana yang Allah khabarkan kepada kita tentang berkat dalam bumi. Waba waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Allah SWT bila ceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah jadikan apa tu, bumi tu, kemudian Allah letakkan rawasiya, apa ni, gunung-gunung di atas bumi ni. Wa baraka fiha, dan Allah telah memberkati bumi. Jadi ni berkat kepada apa ni? Kepada tempat. Jadi umumnya bumi ni semua ada berkat daripada Allah SWT. Dan firman Allah SWT, wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka. Nabi Nuh apabila nak turun daripada safina, perahu tu yang dalam bah, dia doa, wahai Tuhanku, berikanlah aku tempat turun yang berkat. Jadi tempat tu berkat. Dan sekali lagi saya ingatkan, ni tak ada kena-mengena dengan minta berkat. Inilah tempat-tempat yang ada berkat, zat yang ada berkat, sifat yang ada berkat. Adapun sifat yang ada berkat, firman Allah SWT dalam suratul Ahzab, apabila kamu masuk rumah kamu kosong tak ada orang, maka fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Maka berilah salam atas diri kamu, tahiyah, beri satu penghormatan daripada sisi Allah SWT yang mempunyai berkat yang baik. Jadi beri salam tu lah salam daripada apa ni, yang penuh berkat daripada Allah SWT. Jadi salam yang mempunyai berkat, sifat salam tu yang ada berkat. Dan Quran pun sifat, mempunyai sifat berkah. Wahada zikrun mubarakun anzalna, dan ini adalah zikir Quran yang kami berkati, yang kami telah turunkan. Afa antum lahu munkirun, apakah kamu mengingkarinya? Jadi ini semua adalah berkenaan dengan berkat-berkat yang berbeza-beza. Dan kita telah terangkan tadi, berkat itu datang daripada siapa? Daripada tempat itu sendiri ke? Daripada bumi itu sendiri ke? Daripada Nabi itu sendiri? Tidak, Allah yang berikan. Sebab itu kata ulama, tak ada yang mempunyai nama tabaraka, yang mempunyai sifat tabaraka, melainkan untuk Allah SWT. Ini adalah sifat yang khas untuk Allah SWT. Macam Allah, tak ada orang boleh namakan diri dia tabarak. Allah tak boleh namakan diri dia Allah. Begitu juga orang tak boleh namakan diri dia tabarak misalnya. Kerana itu adalah sifat yang khas untuk Allah SWT. Jadi berkat itu cuma datang daripada Allah SWT. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan yang seumpamanya. Jadi kita tak boleh kata aku telah berkati dia, aku telah berkat apa ni, aku telah berkatkan apa ni badan dia, telah berkatkan air dia dan sebagainya, eh, aku berkatkan makanan dia, aku berkati hartanya, mak ke berkatkan anak dia, tak boleh, eh, bapa berkat anak dia, tak boleh. Berkat semua datang daripada Allah SWT. Dan berkat ni ada yang umum, tapi datang daripada Allah juga. Dan yang umum ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang ada berkat, kadang-kadang tak ada, tak ada berkat ini. Seperti hujan, kadang-kadang turun, kadang tak turun. Bila dia turun, berkatlah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turun daripada langit ini air yang penuh berkat. Dan ada tempat pula ada berkat juga, masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Apa ni, kawasan barat dan kawasan timur yang kami telah berkahinya. Dan tempat-tempat yang berkat memang tempat-tempat yang diberkati oleh Allah SWT, seperti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam suratul Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maksudnya Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna hawlahu, yang kami telah berkahi sekelilingnya. Masjidil Haram ada berkat tak? Ada, Quran kata. Masjid Al-Aqsa ada tak? Ada, kelilingnya pun ada. Baik. Jadi kita tak boleh ingkari perkara tersebut. Dan yang ini termasuk berkat yang khusus pula. Kalau dia macam ini, berkat yang yang khusus. Berkat tambahan kebaikan, manfaat dan sebagainya. Asal bahasa dia tambahan. Okay. Dan masjid Nabi ada ada berkahnya sendiri. Daripada dalil Nabi SAW tadi pun kita dah baca kepada tiga tiga masjid. Dan ada pula ilmu-ilmu yang mempunyai keberkahan. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis ada berkat. Sebab Quran tu diberkati. Jadi ilmu-ilmu Quran diberkati. Ilmu hadis diberkati kerana dia mentafsirkan Al-Quran. Jadi semua ilmu-ilmu yang bercabang daripada ilmu Quran dengan ilmu hadis, fikih dan sebagainya, semuanya diberkati. Dan ini kan lain daripada minta berkat. Kita cakap pasal benda yang diberkat. Kenapa kita panjang lebar pasal ni? Sebab ada orang gunakan ini berkat, ini berkat, ini berkat, ini berkat. Nak tunjukkan pada orang ramai bahawa berkat ni ada. Atau awak susah-susah sangat kita ambil berkat ni. Allah kata ada berkat-berkat. Jadi kita nak kena bezakan. Sebab ini dah memang ada berkat. Ini cakap pasal kita tak ingkar ada berkat. Kita ingkar ambil berkat, minta berkat. Adakah kita ingkar pun? Kita tak ingkar seluruhnya. Kita tak ingkar seluruhnya. Jadi berkat yang pertama tadi kita terangkan, berkat apa? Berkat zat. Nabi-nabi semua ada berkat. Apa yang berkat dia? Semuanya lah, zat dia ada berkat. Zat dia apa? Badan dia semuanya lah. Rambut dia, peluh dia, air ludahnya, sentuhannya, semuanya lah. Semua tentang zat dia berkat. Zat tu banyak apa? Zat dia berkat. Dah. Jadi itu datang daripada dalil. Jadi sekarang masalah minta berkat. Minta berkat ni apa? Ibadat ke bukan? Ibadat. Jadi bila nak ibadat, bukan pasal benda tu berkat je awak minta berkat lah. Pasal ada dalil bolehkan awak minta berkat, baru awak minta ataupun cari berkat. Ada tak dalil? Jawabnya ada. Kalau tak ada pun kita tak minta berkat. Mentang-mentang tempat tu berkat je, kita sapu-sapu dia. Mentang-mentang air hujan tu berkat, awak ambil dia, awak mandi dengan dia misalnya dengan keadaan tertentu. Bukan pasal tu, pasal boleh minta berkat. Ada dalil yang boleh minta berkat, baru kita minta berkat. Satu perbuatan daripada mukallaf. Baik, dalilnya banyak. Kalau untuk zat ni, kita cuba baca mana kita sempat. Para sahabat umumnya telah melakukan perkara demikian dengan Nabi SAW ketika Nabi SAW masih hidup lagi. Dan Nabi SAW tak larang. Nabi SAW ikrarkan. Jadi menunjukkan dia boleh atau tak boleh, cukuplah. Dah sunnah, dah ada hadis. Sunnah takririyah. Kita pernah belajarkan sunnah takririyah. Yang Nabi SAW tak lakukan, Nabi SAW bila orang buat dia diam, maknanya dia setuju. Antaranya dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Nabi SAW sakit, Nabi SAW biasanya kalau dia tak sakit, dia sendiri apabila nak tidur dia apa? Dia baca Mu'awizatain kan? Mu'awizat Kulhu tu, yang tiga kul tu. Dan dia akan tiup dan dia sapu badan dia kan? Apabila Nabi SAW sakit dan berat sangat sakit dia nak meninggal, bila dia kan tinggal kat rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah yang bacakan. Tapi bila datang nak sapu tu, dah tiup nak sapu, Nabi Aisyah radhiyallahu anha ambil tangan Nabi SAW sendiri dan sapu. Yang tiup siapa? Aisyah. Nabi dah sakit. Dan Aisyah berkata, wa amsahu biyadihi nafsihi li barakatiha. Dan aku telah menyapu dengan tangan Nabi SAW sendiri kerana berkatnya. Jadi Aisyah buat tu depan Nabi SAW. Dan cakap Nabi SAW koma tu tak tahu, tak adalah. Tak adalah macam gitu. Tak takkan Aisyah nak buat satu benda yang dia tahu Nabi SAW tak kasih. Okay. Dan para sahabat biasa mengambil tangan Nabi SAW dan meletakkannya atas muka-muka mereka, mengharapkan barakat daripada tangan Nabi SAW. Dan ini ada dalam sahihan, dalam Bukhari dan Muslim. Dan mereka juga mengambil berkat dengan rambut Nabi SAW ketika haji. Nabi SAW antara manasik haji apa dia? Cukur rambut. Nabi SAW pun cukur juga. Sekarang orang ramai dah tak nak cukur kan. Tak apalah, sunat aja. Satu bukannya banyak kali awak buat haji. Banyak kali ke boleh buat haji? Tahun sekali. Itu pun orang tak nak buat. Jadi Nabi SAW cukur rambut, rambut baginda yang mulia. Dan orang semua minta apa ni, nak dapatkan rambutnya. Wawazza'u bainahum, untuk berkat. Dan berkata Anas radhiyallahu an, aku telah melihat Nabi SAW dan pencukur itu mencukurnya, dan di apa ni, ditawafkan rambut tu Nabi SAW, apa, sahabat-sahabatnya. Mereka tak mau satu pun helai rambut yang jatuh melainkan kat tangan salah satu daripada pada mereka. Jadi semua collect rambut Nabi SAW. Awak kata apa? Ini dalam hadis Nabi SAW. Sahabat yang banyak ilmunya diorang buat, pasal diorang tahu benda tu boleh. Dan mereka mengambil berkat dengan peluh Nabi SAW. Ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang tadi tu dalam Sahih Muslim. Kalau kita sempat sampai juzuk ke-15 kita nampaklah. Jauh lagi, ini baru juzuk satu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah masuk kepada kita dalam rumah kita. Lalu dia nampak kita. Lepas tu dia bersama kita, lalu dia berpeluh. Dan ibuku, yang ni ibu Anas, dia ambil bekas botol ke apa ke, dan dia ambil dan dia collect peluh Nabi SAW. Nabi SAW tengah tidur lah. Kemudian Nabi SAW bangun, dia kata, ya Ummah Sulaim, ni ibu Anas, ma hadzal ladzi tasna'in, apa yang kamu buat ni? Dia berkata, ini adalah peluhmu yang kami nak jadikan, masukkan dalam minyak wangi kami. Dan wawah min abjabati, dan satu dalil bahawa peluh Nabi SAW memang wangi. Dalam riwayat lain, ini untuk budak-budak, untuk sidianina. Hadis sahih Muslim lagi. Kita percaya pada semua hadis kan? Jadi yang ini pun kita percaya kan? Dan mereka mengambil berkat dengan Aibio Nabi SAW, bagaimana datang daripada Abu Musa Al-Asyari radhiyallahu anhu. Dan ini semua orang tahu dan semua orang sedang buat. Dan ini antara tabarruk yang dinamakan tahnik. Telah dilahirkan aku telah mendapat seorang anak, kata Abu Musa, dan aku datang jumpa Nabi SAW, aku namakan dia Ibrahim. Dan Nabi SAW telah tahnikkan dia. Maknanya apa? Nabi SAW makan kurma, bukan rutab, kurma kering. Ada orang sekarang buat pakai rutab, mentang-mentang bila nak buka puasa pakai kurma basah. Bila dia nak tahnik tu, anak dia baru lahir pun dia pakai kurma basah. Itu silap. Kurma basah ni hanya untuk apa? Untuk buka puasa. Tapi untuk tahnik, jangan pakai kurma basah, jangan pakai rutab, pakai kurma kering, tamar. Ada sebab dia, sebab dia manis. Lain, dia ada sebab dia. Lepas tu Nabi SAW dah kunyah sikit, Nabi SAW tahnikkan, masukkan dalam gusi mulut budak tu. Kemudian Nabi SAW mendoakan untuk budak tersebut dengan barakah, dan dia berikan kepadaku balik, bapaknya lah. Dan itu adalah anak yang tertua untuk Abu Musa. Abu Musa Al-Syari itulah anak dia, namanya Ibrahim. Jadi ini adalah mengambil berkat. Kita buat untuk siapa-siapa je sekarang. Ada sertifikat. Ada sertifikat dari kat masjid. Tak. Baik, itu termasuk dalam bab tabarruk. Wa ma ja'a fi sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, riwayat daripada Jabir, dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq, musim sejuk. Makanan tak banyak, orang kelaparan. Nabi SAW nampak perkara tersebut. Nabi SAW berkata kepada Jabir radhiyallahu an, suruh panggil semua orang, orang-orang apa ni yang sedang di Khandaq tu. Khandaq tu adalah parit tu kan. Panggil suruh datang rumah. Semua orang sedang, yang sedang berperang tu, dalam dalam seribu orang suruh datang rumah nak untuk apa? Nak kasi makan. Lepas tu Nabi SAW cakap dengan Jabir, sebelum kamu buat apa-apa dengan kuah kamu, sebelum kamu buat apa dengan tepung kamu yang nak buat roti tu, kamu panggil aku sampai aku datang. Jadi datang Nabi SAW, dan Nabi SAW pun pergi dekat bekas yang tengah masak kuah tu. Nabi SAW sembuh air ludahnya, dan dia berkati. Dan dia pergi kat tepung tu, dia sembuh juga, dan dia berkati. Berkata Jabir, dan mereka itu uluh seribu, alfun. Mereka tu alfun seribu. Fa'uqsimu billah, dan aku bersumpah kepada Allah, dengan Allah, mereka semua makan sampai mereka tinggalkannya, dan mereka pulang sedangkan lauk tersebut masih macam tu juga. Kama hiya, dan tepung tu, roti tu macam gitu juga. Semua makan-makan-makan dia stay macam gitu. Berkat apa? Sudah Nabi SAW. Dan ini juga termasuk mujizat Nabi SAW. Riwayat Muslim. Cukup lah kita. Yang tentang wuduk semua tahu. Nabi SAW wuduk, semuanya berperangan, berapa ni, bergaduh nak nak ambil sedikit daripada bekas bilin apa ni, air wuduk Nabi SAW. Semuanya untuk apa? Untuk ambil berkat. Untuk akhirat ke? Tak adalah, untuk tu jam juga, just ambil berkat. Untuk tambahan, untuk manfaat, untuk kebaikan, untuk apa semuanya. Baik, okay, kita dah faham apa tu berkat, kat mana yang ada berkat. Sekarang kita tengah cakap pasal tabarruk tu sendiri, mengambil berkat, ibadat mengambil berkat. Baik, ada riwayat tentang Abdullah bin Zubair mengambil berkat dengan meminum darah Nabi SAW. Itu juga satu hadis yang masyhur. Tapi ringkasnya berkata Ibn Hajar, Ibn Hajar telah mengatakan isnadnya tidak mengapa. Tapi di dalam kitab yang saya baca ini, khulasahnya hadis ini lemah. Walladhi yadhhar annal hadis la yasih, yang zahirnya hadis ini tidak tidak benar. Ini juga dikatakan oleh Ibn Hibban, minum darah Nabi SAW. Kalau tak ada dalil ni, hukumnya semuanya boleh. Sebab dia daripada zat Nabi SAW, dan yang berpisah daripada zat Nabi SAW, seperti rambut, kuku ke dan sebagainya. Baik. Ya? Itulah dia. Jadi tahqiq pun mengatakan hadis ini lemah. Tapi antara kelebihan Abdullah bin Zubair, ramai yang riwayatkan hadis ini. Dia minum tu sebab tu dia kuat. Dia boleh tawar sampai bila hujan lebat pun dia juga tawar. Dan bila apa ni, dimeriamkan Mekah, Kaabah sampai roboh, dia masih semayang lagi kat situ. Itu antara kelebihan Abdullah ni Ibn Zubair. Baik. Jadi itu semuanya cara mutawatir lah, bahawa boleh tak bertabarruk dengan zat Nabi SAW? Hukumnya boleh. Dan juga yang mempunyai berkat dalam zatnya lah, seperti Nabi-Nabi lain, hukumnya boleh. Ataupun yang berpisah daripada zat Nabi SAW, badunya ke, rambut ke nya dan sebagainya. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah tak boleh ingkar. Kita sengaja cakap ni sebab bila kita dalam semangat apa ni, nak tolak orang tabarruk, kita tolak semua sekali tabarruk. Nanti dia bawakan hadis tabarruk ni, awak terperanjat, awak terdiam. Mana boleh eh? Jadi kita kena tahu juga bahawa ni, ini boleh. Tapi masalahnya dalam bertabarruk dengan zat ni, seperti zat Nabi SAW, kita kena pastikan dia adalah zat yang ada berkat. Kita mesti yakin bahawa dia ada zat yang ada berkat. Yakin ni bukan buat-buat yakin, mesti betul-betul confirm. Jadi ini rambut Nabi SAW. Ini baju Nabi SAW. Ini serban Nabi SAW misalnya. Air ludah boleh ke? Kata awak boleh confirm tak sekarang? Zaman sekarang 1400 tahun, 400 tahun dulu pun orang tak boleh, tak boleh confirm ni Nabi, ini adalah rambut Nabi SAW misalnya. Boleh? Macam ada lagi agak-agak? Rambut boleh kekal sampai bila-bila ke? Rambut boleh tak? Ha, ada yang kata macam tu. Boleh confirm ke? 1400 tahun. Ini cerita macam apa ni, kayu Nabi Nuh lah yang diorang buat apa ni, apa tu namanya? Tasbih lah. Kayu koka lagi ya, dia tahu nama dia. Itu tak tahu berapa ribu tahunnya. Boleh DNA dia trace ke apa semua ya? Nah, itu jadi yang ada, kalau jumpa satu benda tu apa, dalam teori je kita boleh, kita boleh cakap, tapi dalam cara yakin tak boleh. Tak macam para sahabat yang betul-betul ini adalah zat ataupun benda yang terkeluar daripada zat Nabi SAW. Jadi bila dah tak boleh, kita katakan dalam teori. Jadi jangan nak kita nak panjang-panjang lebar pasal nak bertabaruk dengan zat Nabi SAW. Dah lah, dah tak payah cerita lagi pasal dah tak boleh. Masalah kedua adalah tabaruk dengan apa? Dengan sahabat kan? Dengan bekas-bekas sahabat Nabi SAW. Ha, sebelum pergi kat situ, zat dia je yang ada berkat, yang boleh kita ambil berkat, zat Nabi SAW. Itu tempat Nabi SAW sujud, tempat Nabi SAW duduk, tempat Nabi SAW apa ni, tidur misalnya. Kalau awak tahu pun, dilahirkan ke. Tempat Nabi SAW apa ni, qada hajat. Boleh tak ambil berkat kat situ? Ada berkat lagi? Tempat Nabi SAW sembahyang. Kita tahu tak gambar Nabi SAW semayang? Tahu tak? Apa kubur? Tahu lah, dekat masjid Nabi SAW lah, dekat mihrab tu. Tapi zaman tu tak ada mihrab lah. Tahu tak mana SAW diri? Kat mimbar tu lah, mana lagi kan? Kat mimbar tu pun dah terbakar. Tapi kalau nak kat tempat tu, tempat. Tadi kat kubur Nabi SAW pergi Nabi SAW. Kat masjid, belakang makan berakhir Nabi SAW semayang. Jadi tu tempat Nabi SAW pernah semayang semuanya lah. Boleh tak kita kat situ sapu-sapu ke? Dan sebagainya. Jawabnya tidak. Sebab tu bukan zat Nabi SAW, itu bekas dia. Kita cakap pasal zat Nabi SAW ataupun yang terpisah daripadanya. Yang ini dia pernah bersambung dulu lah, dia pernah bersatu, terpisah, okey boleh. Tapi kalau bekas pegang dia, dia pegang siapa? Abu Bakar kan? Dia pegang Abu Bakar tak? Salam Abu Bakar. Pernah pegang Umar? Pernah. Pernah pegang sahabat-sahabat semuanya. Beribu orang agaknya Nabi SAW dah salam, dah sahabat. Ada tak awak pernah nampak sahabat-sahabat kecil, sahabat kecil yang tak pernah, yang apa ni, nampak macam sekejap aja, dia ambil berkat pula daripada Abu Bakar pula. Abu Bakar ambil wuduk, diorang rebut-rebut ambil wuduk dia. Abu Bakar punya rambut bila buat haji semua diorang ambil collect. Ada ke tidak? Umar punya ke, Ali ke, Osman, sekali pun jadilah, satu riwayat pun jadilah, do'if pun jadilah. Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Jadi maknanya berkat itu, yang zat, berkat zat ni, dia tak boleh apa? Tak boleh pindah. Dia tak boleh macam magnet, tak boleh sambung pada orang. Kalau ada, mesti orang tak buat. Lepas tu tabi'in ke apa semuanya, tak ada. Ni fahaman magnet ni, fahaman apa ni, orang nak cakap apa cakap lah. Tapi dia bukan daripada Islam. Pasal kita pakai dalil. Awak nak ikut siapa lagi kalau tak nak ikut sahabat? Ya, diorang buat macam gitu. Kalau ada, memang kita pun buat. Kalau diorang nak buat, buatlah. Tak apa, sahabat buat ya. Tapi sekarang tak. Jadi maknanya tak ada. Jadi kita dah habis tentang pasal zat Nabi. Sekarang tengah cakap pasal apa ni, apa ni, sahabat-sahabat. Jadi qabiyat kata apa, dan mereka bertabaruk dengan apa ni, bekas-bekasnya, bekas-bekas sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabatnya zat sendiri tak boleh ambil berkat dengannya, apa lagi dengan bekas sahabat? Sahabat pun ada masjid-masjid, banyak masjid. Masjid apa ni, Abu Zar lah, masjid apa lagi eh? Saya ingat lagi kat Madinah tu, kat Mekah ada macam-macam masjid ada. Masjid nama sahabat, Masjid Ali lah, macam-macam. Maknanya lebih kurang tu bawa sahabat-sahabat tu pernah semayang kat situ lah. Jadi diorang buat masjid. Lepas tu orang nak ambil berkat kat situ, hukumnya apa? Hukumnya tak boleh. Tak boleh maknanya apa? Bisa ha? Nabi SAW tak buat, tak suruh, tak benarkan buat, sahabat pun tak nak buat. Jadi sekarang awak tahu kan, orang buat haji, buat umrah kan, orang pergi mana kan, pergi Gotur. Yang kecil tu pun tak tahu ada ke tidak, eh? Ada. Yang saya tahu Gua Hira lah, Gua Hira. Ini yang masyahid ni lah, yang mereka ambil berkat dengan masyahid, tempat-tempat yang menyaksikannya. Itu apa dia panggil, dia punya tempat-tempat sejarahnya. Jadi kita faham bahawa tidak boleh. Mereka tak buat. Mereka pergi balik haji berapa kali? Berapa kali Nabi SAW buat umrah? Empat kali, eh? Sahabat-sahabat mungkin lebih banyak lagi. Pernah tak? Pernah dengar tak satu riwayat Nabi SAW pergi balik kat Gua Hira nak semayang kat situ? Ada? Susah ke nak pergi? Sekali pun jadi nak pergi. Okey, Nabi SAW tak buat. Sahabat-sahabat ke pergi kat Gua Hira tak payah? Tak ada. Habis orang yang kat Mesir, sahabat-sahabat ke Mesir, ada ke sibuk nak pergi gua apa ni, gunung tu, tempat Nabi Musa apa ni jumpa Allah SWT? Tak ada. Bahkan Abu Hurairah pernah marah lagi. Pernah marah orang yang dia kata, dari mana kau dah pergi sana, kenapa kau pergi? Baik. Dalil lain. Okey, sebelum cakap pasal dalil lain, ada satu syubhat yang mungkin kalau baca buku-buku yang pro tabarruk ni, mereka akan bawa riwayat sahih daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, masyhur, sahabi yang masyhur yang banyak riwayatkan hadis. Dia ni apabila buat haji, dia akan mana-mana yang Nabi SAW pernah pergi, dia akan pergi. Nabi SAW semayang kat sini, dia semayang kat sini. Nabi SAW tidur, Nabi SAW tidur kat bawah pokok ni, dia tidur kat bawah pokok ni. Nabi SAW kalau ada hajat kat sini, dia tak ada hajat kat sini. Semuanya pasal Ibn Umar ikut Nabi, Nabi SAW buat haji. Dan bila dia return buat haji, dia buat macam gitu. Orang meriwayatkan, dan ni sahih. Jadi orang kata ni, tengok dia boleh lah ambil berkat daripada apa, bekas-bekas Nabi SAW, walaupun bukan zat, boleh ambil berkat. Dalil sahabat buat. Jadi dia ikut sahabat. Dalam bab ni dia nak ikut sahabat. Jadi kita nak check dia ikut sahabat betul-betul ke. Bila ikut awal nafsu dia ikut. Kita check, senang aja. Berapa ramai sahabat pun macam itu? Dan sahabat-sahabat kalau nampak macam mana gitu, diorang diam ke ataupun diorang ingkar? Jadi kita dapati bahawa diorang tak buat, satu pun tak buat. Dan ni masalah ibadat haji, tak ada satu orang pun buat macam itu melainkan Ibn Umar radhiyallahu anhu. Pertama, kemudian mereka tak kasih, mereka ingkar, mereka tak setuju. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu daripada Al-Ma'rur Ibn Suwaid Al-Asadi, kharajtu ma'a Amirul Mukminin Umar bin Khattab min Makkah ila Al-Madinah. Aku telah keluar bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab daripada Makkah ke Madinah. Maknanya dalam urusan umrah ataupun haji. Falamma asbahna salladina al-ghada. Apabila masuk waktu subuh, Umar bin Khattab pun jadi imam untuk kita sembahyang subuh. Mungkin ini adalah apa ni, ibadat haji. Tsumma ra'anna sayadhhabuna mazhaba. Lepas yang subuh, dia dapati, dia lihat orang ramai pergi ke satu tempat. Mazhaba ni bukan mazhab fikir je, mazhab ni satu tempat pergi, eh. Jadi dia berkata, aina yadhhabu haula, dia tanya, ke manakah mereka pergi? Qila, dikatakan, ya amiral mukminin, mereka pergi ke masjid. Salla fihi Rasulullah SAW, hum ya'tuna wa yusalluna fi. Masjid, diorang pergi mana? Pergi masjid yang Nabi SAW semayang kat situ. Mereka pergi dan mereka nak semayang kat situ. You faham kisah dia kat mana, eh? Sama macam yang Abdullah bin Umar buat tadi. Lalu berkata Umar bin Khattab, innama halaka man kana qablakum bimithli hadha. Hanya sahaja orang-orang sebelum kamu telah binasa dengan perkara seperti inilah. Hadza yattabi'una athara anbiya'ihim fayattakhidhunaha kana'isa wa bi'a. Mereka menjadikan, mereka mengikut-ikutnya jejak langkah, jejak-jejak bekas-bekas nabi-nabi mereka, lalu mereka jadikannya kana'is dan bi'a, gereja-gereja ataupun tempat ibadat orang Yahudi. Man adrakathu solah fi hadhil masajid falyusalli. Barang siapa yang tiba waktu nak solat dan dia ada kat tempat-tempat seperti ini, tempat apa? Bekas Nabi SAW semayang, falyusalli, maka semayanglah, tak apa. Waman la falyamdi. Barang siapa memang tak nak solat, memang bukan time solat misalnya, maka hendaklah dia jalan, jangan nak stop nak semayang kat situ. Jadi ini bukan masalah dalam masjid, eh? Ini masalah bekas-bekas Nabi SAW. Wala yata'ammadha, dan janganlah dia sengaja intentionally nak semayang kat situ. Jadi kalau nak semayang kebetulan nak semayang, okey, tak apa. Nak semayang dekat mimbar tu, nak semayang kat situ ke, nak semayang sini, memang nak semayang, semayanglah. Kebetulan tu tempat. Tapi ni pergi Quba, oh ni ni ada apa tu? Ada, siapa pernah pergi Quba, Masjid Quba? Dia ada macam tiang gitulah, eh. Semua orang nak semayang kat situ macam special. Tak siapa pun tak cakap Nabi SAW semayang kat sini. Allahu a'lam. Okey. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dan Ibnu Abi Saibah tadi dalam musannafnya. Dan Muhammad bin Waddah Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Bida' wa Nahyu Anha. Dan berkata Syekh Saleh Ali Syekh, isnadnya sahih. Dan hadis ni kalau kita lihat Zadul Ma'ad pun kita akan jumpa. Walau-walau lagi awak akan jumpa Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Jadi ada tak sahabat lain yang tak setuju dengan perbuatan Ibn Umar? Ada. Dia ingkar, dia cakap lagi. Dan siapa tahu tentang kisah Bai'atul Ridwan, Bai'ah Ridwan yang di bawah pokok Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Ah, Umar bin Khattab dapati bila lepas Nabi SAW wafat, mereka datang kat situ ambil berkat jugalah, apa lagi semayang ke apa ke semuanya. Lalu apa Umar lakukan? Dia perintahkan untuk ditebang. Jadi benda-benda gini nampak. Dan kalau Umar bin Khattab khilaf dengan Ibn Umar anaknya, siapa punya lagi kuat? Tentu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tak sama ya. Dia khulafa' Rasidin, kita suruh ikut khulafa' Rasidin. Dan dia lebih faqih, lebih alim daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Okay. Jadi tak ada masalah. Jadi kita tahulah, kalau awak nak ikut sahabat, kenapa awak pilih sahabat yang ini? Pasal dia ikut pendapat awak kan. Bila yang lain awak tak nak ikut, awak tak nak ikut Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Ya, okay, jelas. Ada apa-apa soalan? Tak, tak. Pertama, tentang hadis Nabi yang katakan tidak ada apa, cukup eh. Yang apa, tidak ada etika mereka di tiga berjik. Tidak ada etika. Quran kata umum, wa antum aakifuna fil masajid wa la taqrabuhunna, janganlah kamu dekati mereka, iaitu isteri-isteri kamu, dengan kamu i'tikaf dalam masjid-masjid. Jadi tak ada disebutkan masjid-masjid mana. Dan dalam riwayat yang masyhur pun tak ada sebutkan masjid apa pun. Tapi ada satu riwayat daripada Huzaifah ada. Tahqiqnya ada ulama yang mensahihkan hadis itu dan dia kata tiga masjid. Ha? Itu pendapatlah. Kita kena hormati pendapat tersebut. Pendapat lain kata yang itu ada khilaf daripada sahabat lain. Ibn Mas'ud kata khilaf saya. Jadi mereka katakan ada khilaf dan bercanggang dengan Quran dan sebagainya. Macam-macam usul fikir orang pakai. Mereka katakan semua masjid ada. Eh? Kita tu pulanglah. Kalau awak nak tanya, nak cakap pasal fatwa, saya beri akan macam yang fatwa. Hampir semua fatwa mengatakan semua masjid boleh. Semua masjid boleh. Abu Hanifah kata masjid dalam rumah pun boleh, eh, untuk perempuan. Tapi yang benarnya adalah masjid adalah masjid lah. Masjid adalah masjid. Okay, antara yang mengatakan tidak, sebahagian apa ni, kalau nak kata sahabat, Uzaifah tu. Dan mungkin ada lain. Yang lain adalah pendapat yang kalau ganjil sekali, dia nisbah, kalau kita apa ni katakan tentang masalah ni, dia apa ni satu pendapat yang ganjil. Pendapat ganjil. Kalau ulama mu'asir, Syekh Al-Albani dan mereka yang berpendapat dengannya. Baik. Dan itu antara satu fatwa yang beliau sampai meninggal dunia dia tetap dengan fatwa tersebut, dia tak pernah berubah dalam perkara tersebut. Syekh Al-Albani. Yang bawa i'tikaf tu hanya tiga masjid. Dan bukan pasal berkat, pasal apalah. Masjid semua ada berkat . Nabi SAW dah kata apa ni, tempat yang paling disukai oleh Allah SWT adalah masjid-masjid ni. Paling dia tidak disukai Allah SWT adalah pasal-pasal ni. Baik. Tapi bukan masalah tu, masalah adalah ambil berkat. Ambil berkat. Jadi ambil berkat daripada zat aja boleh, ambil berkat daripada tempat semua tak boleh. Jadi tak boleh kita pergi masjid Nabi dan kita sapu-sapu. Pergi masjid Haram sapu-sapu makam Nabi Ibrahim ni lah ni. Ada punya kiswa apa, kiswa kain kelapa, kain kelabu, kelambu Mekah dan apa, Kaabah dan sebagainya, tak ada lah . Tak ada, tak boleh. Hanya berkat daripada zat. Daripada zat. Okey. Oleh kerana awak dah tanya, jadi bagaimana kita nak dapat berkat? Macam mana kita nak cari berkat? Sekarang zat dah tak ada, dah tak boleh, melainkan zat Nabi SAW, dan zat Nabi SAW dah tak boleh confirm lagi lah wujud. Jadi yang kita boleh ambil berkat, masih lagi boleh ambil berkat sampai hari kiamat pun, adalah dengan ittiba, dengan mengikut Nabi SAW, beramal dengan sunnah Nabi SAW, menyampaikan ilmu beliau, maka kita dapat berkat. Dan kalau kita nak tahu, bukan benda-benda yang kita sebutkan tadi yang ada berkat sahaja. Setiap kita ni ada berkat. Tapi berkat dia beza-beza lah, banyak ke sikit. Macam kita punya duit kat dalam apa ni, simpanan . Banyak ke sikit, kita punya berkat yang kita ada ni pun beza-beza. Dalil dia adalah sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya ada satu pohon yang mempunyai berkat macam mana berkatnya seseorang Muslim. Kan ada riwayat hadis tu dalam Kitabul Ilm, iaitu pokok kurma tu. Maknanya ada satu pokok tu yang ada berkat, yang ada kelebihan, manfaat, kebaikan, macamnya berkat orang Islam, seorang Muslim. Jadi semua orang Muslim ada berkat. Jadi apa berkat dia? Pasal zat dia ada berkat, janggut dia yang ada berkat, peluh dia ada berkat. Bahaya juga lah. Tak adalah. Jadi apa yang orang Muslim dapat berkat? Pasal dia Muslim, tu sifat dia. Dia ada berkat pasal dia Islam. Jadi lagi banyak Islam dia, lagi banyak sunnah dia, dia lagi banyak berkat. Lagi banyak ilmu dia, lagi banyak berkat. Yang itu kita masih boleh usahakan. Yang sabit daripada Nabi SAW, kita amalkan seperti makan . Ada hadis Nabi SAW, bila kita makan tu kita jilat jari kita. Dan bila kita makan tu jangan tinggalkan ada lagi sisa-sisa makanan. Dan Nabi SAW terangkan sebabnya, kerana kamu tidak mengetahui mana satu bahagian makanan tu yang ada berkatnya. Jadi makanan tu ada berkat. Jadi kamu ambil tangkai yang last tu yang ada berkat. Orang makan tiga suku darah kenyang lah semua, lagi satu ulas nasi je, rupanya berkat dia dekat situ. Dan kita masuk berkat apa ni kat sini? Berkat akhirat, masuk syurga ke? Masuk dapat pahala banyak ke? Bukan. Maksudnya berkat makanan tu, kelebihannya, tumbuhan, manfaatnya dan sebagainya untuk dunia. Jadi dengan ini tak adalah kita ambil berkat semayang dekat-dekat dengan kubur Nabi SAW ke, kubur wali ke, ataupun kita cium tangan ke peluk dia ke apa, semua orang baru balik haji cium dia, dapat ada berkat ke? Ni hafiz Quran kita cium, ni ulama kita cium, ada berkat. Cium tangan, cium kaki semua . Dan kita suruh dia ludah air dia ke apa semuanya, kita nak minum, tak ada. Ini semua dilakukan lah. Sama pakat menghormati. Menghormati boleh lah. Cium tangan dan sebagainya tak ada air. Ini ambil berkat. Ambil berkat ni. Tapi beza tau, minta mahram tak beza yang diorang lakukan. Tadi apa, sahabat ambil tangan Nabi SAW, sapukan kat muka. Kalau macam itu hormat ke? Kalau awak buat sekarang dengan syekh, dengan ustaz besar, itu hormat? Itu benar menghormati, itu dah lebih lah. Itu awaknya buat untuk Nabi SAW ambil berkat. Dah tu dah kira ambil, ambil berkat. Baik. Jadi kena faham eh, mana satu yang boleh, mana satu yang tak boleh. Dalilnya jelas lah, eh. Dalilnya adalah tabarruk ni adalah satu ibadat, mesti ada dalil. Dan kita katakan ada dalil untuk ni je, khas saja. Dia tak ada magnet-magnet dan apa ni, dia ada syarat dia. Dia mesti benda zat lah, yang zat tu mesti ada, mesti confirm dia adalah zat yang diberkahi. Yang kedua, tak semua orang ambil berkat dapatlah berkatnya. Adakah entah-entah awak dapat rambut tu awak dah dapat berkat dia? Ada macam itu. Dia ada syarat, macam syarat tawasul. Tak semestinya awak sebut nama Allah 99 ke, eh, berapa kali ke dan sebagainya, hajat awak dicapai, tercapai, dikabulkan Allah SWT. Apa yang mesti, eh, pertama sekali mesti kena, kena ada iman. Kalau tak beriman kepada Nabi SAW, awak ambil satu goni rambut Nabi SAW lah, tak ada faedah. Ada faedah? Tak ada faedah. Jadi diorang ni yang ambil-ambil berkat dan sebagainya, diorang punya ikut sunnah macam mana? Lepas tu nak ambil berkat dan sebagainya, adakah itu yang diajar? Yang akhir sekali, adakah perkara ini disuruh oleh Nabi SAW? Sebabnya tidak. Jadi dia dilakukan oleh sahabat dan Nabi SAW diamkan, betul tak? Tapi ini sebenarnya pada awal-awal Islam, bila ada maslahatnya. Lebih-lebih lagi waktu awal-awal Islam, mereka sedang berperang dengan orang kafir Quraisy. Bila mereka lihat, orang kafir Quraisy ni lihat sahabat-sahabat ni ambil berkat dengan Nabi SAW semuanya, mereka agungkan hormat. Takut tak mereka? Oh, semua ikut Nabi SAW macam itu kuat, macam mana kita nak murtadkan diorang? Jangan harap lah, eh? Satu je cara, bunuh je diorang, bunuh je Nabi SAW, itu je yang boleh. Sebab itu satu maslahat untuk tabarruk dengan Nabi SAW. Nabi SAW tak teguh. Tapi adakah Nabi SAW tak teguh sampai bila-bila, sampai Nabi SAW wafat? Jawabnya, Nabi SAW teguh. Dalam sebuah hadis yang sahih, kita bawakan lafaznya, yang di apa ni dikatakan oleh Syekh Masyur Al-Salmani. Dia kata ada seseorang itu ambil berkat daripada Nabi SAW daripada air wuduk daripada Nabi SAW, kalau tak silap, eh? Kemudian Nabi SAW tanya, apa kamu buat? Ambil berkat. Okey. So Nabi SAW kata, nak tak aku beritahu kamu perkara yang kamu boleh dekatkan diri kamu kepada Allah SWT? Apa dia? Kamu buat baik kepada jiran. Kamu buat pada satu perkara lagi saya tak ingat. Jadi dengan cara yang halus, Nabi SAW tunjukkan mereka, palingkan mereka daripada perbuatan tabarruk. Dia nak apa? Dekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi dengan cara-cara ini. Tapi tidak cara total. Jadi itu menunjukkan bahawa afdalnya bukan dengan tabarruk-tabarruk ini. Apa yang mereka lakukan zaman kita sekarang ni? Mereka pergi kat, oh ni makam apa? Makam Nabi, makam Habib ni, makam Habib tu, makam ni. Jadi apa buat? Baca Quran. Apa buat? Sembahyang. Apa asal? Tabarruk. Ni ada masalah nak tabarruk macam mana? Tabarruk kan macam gitu. Kalau awak dah sembahyang, awak dah ada gini, dah ibadat, dah lain kan? Itu bukan tabarruk. Itu tawassul. Dan yang lain-lain pula ambil kiaskan zat Nabi SAW dengan zat orang lain, wali, syekh dan sebagainya. Ini serban dia, ini tasbihnya, ini apanya dan sebagainya. Jadi itu semua perkara-perkara yang tidak ada dalil daripada Quran dan hadis. Yang itulah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tolak, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang. Jadi kita kena adil. Yang betul-betul yang salah, yang salah, salah. Ya. Yeah. Nah. Ada tak? Ada tentang macam-macam malam Jumaat dan taruh air kat depan-depan orang baca-baca. Lepas tu dia nak ambil berkatnya itu. Air baca dalam masa jahatnya dan masa tak ada. Macam mana tu? Ambil berkat. Saya rasa itu agaknya istilah salah. Diorang sebenarnya apa ni yang baca-baca tu adalah termasuk jamti, ruqyah. Ruqyah lain pula, dia bukan tabarruk. dia bukan ambil berkat, dia nak sembuhkan penyakit ke dan sebagainya, nak alau jin dan sebagainya. Agaknya orang tu semua banyak jin kat rumah ke, ataupun anak dia sakit ke. Tapi kalau nak anak pas periksa dan sebagainya, minum air ni semuanya tak ada kena-mengena lah, eh? Tak ada orang baca-baca tu semua untuk apa. Kalau tak sakit tu saya tahu lah. Saya tak tahu pula apa ni mereka suruh Nabi SAW baca ke apa semuanya untuk untuk sesuatu perkara dunia. Tak ada lah. Soalan ni, apa hubungan sahabi yang dengan Nabi Muhammad SAW masa dia ambil peluh tu? Ada hubungan keluarga? Hubungan keluarga? Ada? Tak ada pula. Itu adalah ibu Anas bin Malik. Dan dia bukan, akan kita tahu, bukan daripada keluarga Nabi SAW. Macam mana dia boleh ambil tu peluh masa? Yang kalau ikut hadis tu, dia ambil botol tu, dia taruh kat situ peluh Nabi SAW. Panas agaknya hari tu, peluh tu dia tadar lah. Tak adalah dia pergi perang lah, macam mana lagi. Tak ada, bukan kat rumah dia lah. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada pun dengan keluarga. Jadi masa kami tidur, mana dia boleh ambil tu? Tapi boleh digambarkan, dia berpeluh, dia taruh lagi. Boleh lah. Air zam-zam ada berkat. Tapi nak minta berkat dengan air zam-zam, minum aja lah habis apa cerita. Ada doa dia, minum lah. Awak nak buat apa dengan air tu lagi? Cari saya punya pakcik ni kan. Jadi yang tekan kapan tak, oh ini kain ni dia cuci dengan air zam-zam. Saya senyum aja. Tak tahu lah. Tak apa-apa lah. Saya senyum je lah. Dia cakap kain kapan tu dia dah cuci dengan air zam-zam. Saya tak cakap apa-apa lah. Apa lagi yang ada berkat ni? Awak ingat? Baik, jadi dia berkat ni bukan pasal benda tersebut. Dia ada boleh datangkan manfaat ke, tolak mudarat ke, tak. Benda tu sendiri tak ada kuasa apa-apa. Yang kita minta berkat tu sebenarnya daripada Allah SWT. Sahabat-sahabat bila buat gitu, bukan nak minta berkat daripada air tu. Air tu bukannya boleh buat apa-apa. Dia minta daripada Allah SWT dengan keberkahan benda tersebut. Tak sama. Tak sama. Jadi sebenarnya ada banyak lagi masalah. Kalau nak cakap pasal syubhat ni banyak lagi. Tapi yang ringkasnya, kita nak akhir kali ya. Nak sebut sebelah. Kita nak kaitkan tentang apa ni, hadis ini, faedah daripada hadis ini yang utama sekali, bahawa Imam Muslim telah meletakkan hadis-hadis berkenaan dengan iman, apa tu rukun iman dan sebagainya kan, hadis Jibril dan seumpamanya, kemudian bagaimana iman tu boleh naik dengan ibadat sekian-sekian, dan bagaimana iman boleh berkurang dengan kemaksiatan sekian dan sekian, kemudian bagaimana fitnah datang, dan bagaimana pula Islam itu akan berlaku, iaitu ia akan menjadi asing. Ia akan menjadi asing. Dan disebutkan pula bahawa ada juga orang yang akan sentiasa beramal dengan Islam yang asli. Itulah yang kita nak dapat daripada sini. Jadi iman ni apa ni, satu perkara yang dicari, dipelihara. Dia bukan dah dapat lepas tu dah kita biarkan aja saja. Dia akan tetap aja dengan kita. Tidak. Kita dah dapat, kita kena usaha nak dapat, lepas tu kita kena peliharanya kerana dia boleh hilang. Itu yang telah berlaku sebagaimana Nabi SAW dah sabdakan. Dan moga-moga kita termasuk di dalam orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW ghuraba ni, yang akan mendapat kebaikan syurga dan sebagainya. Kerana apa? Kerana masih mengamalkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dalam zaman orang telah lupakannya, telah tinggalkannya. Ini yang lagi-lagi kita jauh daripada Madinah, jauh daripada Madinah. Dan dalam hadis ni juga ada faedah bahawa apabila telah banyak sangat maksiat, telah banyak sangat bid'ah, hawa nafsu di sebuah tempat, maka kita pindah tempat. Semua termasuk dalam bab hijrah. Baik, jadi kalau tak ada soalan lain, kita tangguhkan dahulu untuk minggu hadapan. Soalan minggu depan kita akan ambil tafsir. Qul qawli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bertanya.